Aling Studio. Dan jangan lupa di komen dan pencet loncengnya bersama Subreker ya, biar adik kami tetap akan mapper. Subrekernya ini. Nah. Kamu juga mau jadi anak tentara ya? Enggak. Iya, diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Aling Musicnya di sini, satu tembang pertama dari saya dikasih satu tembang Pop Bugisnya, Malau Tumadara. Marilah kita melakukan Baik hadirin dan seluruh para undangan yang kami cintai, rumpuk keluarga besar kedua mempelai yang kami muliakan. Satu tambah lagu sudah membahana atau sudah kita dengarkan bersama lewat dari satu alunan rekan kami. Telah berlalu bersama Nurmai Stella, sudah kita lalui. Dan di season pertama masih kali ini kembali akan hadir satu pokas kami untuk tampil melantunkan satu tembang yang terbaik bersama Silva Adrian, hadir pula untuk Anda tentunya melantunkan lagu-lagu yang terbaik sambil menikmati hidangan yang disediakan oleh keluarga besar kedua mempelai. Insya Allah kami dari Aling Studio dan Aling yang musik antara memberikan yang terbaik melalui satu iringan rekan kami DJ Bucek. Kita dengarkan bersama Silva Adrian.